sengaja menyimpan ruang rindu saat senja. Ku tak ingin seperti lagu-lagu cinta, hanya indah dalam permainan kata. Kepada yang tercinta dan hanya untukmu cinta, sampai kapan menunggu cinta, ku yakin kau yang paling nyata. Hanya kau yang di hati, meski waktu lamban peduli, jasmaniku teguh menanti sampai restu berpihak pada. Rasa dingin, oh denganmu tak pernah ku rasa jadi rumit. Bahagia sehingga terlukis di langit. Kepada yang tercinta dan hanya untukmu cinta, sampai kapan menunggu cinta, ku yakin kau yang paling. Kau yang di hati, meski waktu lamban peduli, jasmaniku teguh menanti sampai restu berpihak, berpihak kepada. Teguh.